Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wastanna bi sunnatihi ila yaumil liqa'i rabbih wa ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yasir li amri wa hlul uqadatan min lisani yafqahu qawli. Yang sama-sama kita hormati Bapak Haji Arba'mis SHMH, Ketua beserta seluruh pengurus Masjid Raudhatus Salihin, alim ulama, cerdik pandai, tokoh masyarakat yang besar tak dihimbau gelar, yang kecil tak disebut nama. InsyaAllah kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Malam ini saya sengaja minta ba'da isya supaya tidak putus bedah buku ini, karena kita mau baca dari awal sampai akhir. Halaman 5. Bagi yang ada di tangannya buku, saya minta gambar buku itu di-shoot pakai infocus ke dinding. Jadi dia bisa melihat yang menengok ke dinding. Halaman 5 mukaddimah, pendahuluan. Buku ini saya tulis hari Selasa, 2 Rabiul Akhir 1440 Hijrah, bertepatan 8 Januari 2019 kemarin, ketika naik pesawat ke Madinah dari Kuala Lumpur. Jadi ketika kita sedang berada di atas awan, naik besi besar, maka datang cemas, datang takut, datang ngeri. Begitu jugalah agaknya hidup ini, tak ada tempat berpegang. Maka banyak orang berpegang dengan tali yang rapuh, akhirnya dia jatuh. Berpegang orang ketika hanyut dengan rumput yang lapuk, akhirnya dia tenggelam. Maka tidak ada jalan kecuali zikir dan doa. Makanya orang yang naik kapal itu zikirnya Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Mengapa di awal tu Allahu Akbar? Karena saat itu dia merasa kecil, dia merasa hina, dia merasa tak ada tempat bertumpu. Maka saat itu dikuatkannya dirinya, jiwanya dengan takbir 3 kali waktu naik kendaraan itu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi orang yang tidak bertuhan sekalipun, bacalah doa agama ini, doa agama ini, doa agama ini. Ada ditempel di belakang kursi tempat duduk pesawat. Menunjukkan artinya orang selalu ingin mendekatkan diri. Maka dalam ajaran agama kita ada yang disebut bukan yoga, bukan relaksasi, bukan meditasi, tapi zikir dan doa. Halaman 6 saya buat di antara awan-awan, karena saya menulisnya memang di atas, tak tahu saya entah di mana waktu itu lokasinya. Biasa saya tulis buku Pekanbaru 8 Januari ini tidak, karena sedang berada di atas pesawat. Kenapa Ustaz pilih 40? Karena dalam hadis kita dulu mengkaji arba'un 40. Hadis arba'un nawawiyah, 40 hadis yang disusun Imam Nawawi. Belum selesai sampai sekarang. Setiap hari Senin dulu di Masjid Raya Senapelan, baru sampai hadis ke-17. Saya masih ada utang lagi, belum diselesaikan. Panjang umur, sehat badan, kita lanjutkan 40 hadis Nawawi itu insyaAllah. Amin ya rabbal alamin. Imam An-Nawawi menulis 40 hadis. Di mukaddimah ada dia sebutkan hadis, man hafizha ala ummati 40 hadisan. Siapa yang membacakan, menghafal, mengingatkan pada umatku ini 40 hadis. Awalnya sama, ujungnya ada 3 beda. Yang pertama, Ba'athahu Allahu yaumal qiyamati ma'a zumratil ulama wal fuqaha. Maka nanti di akhirat dibangkitkan Allah dia bersama para ulama dan ahli fuqaha, ahli fiqih. Yang kedua, ba'athallahu yaumal qiyamati faqihan. Dibangkitkan Allah nanti dia pada hari kiamat menjadi seorang yang faqih. Allahumma faqihhu fid din, dalam ilmu agamanya. Takut dia kepada Allah. Yang ketiga, wa ana lahu yaumal qiyamati syahidan wa syafi'an. Siapa yang menghafal, membacakan, mengajarkan 40 hadis pada umatku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka aku pada hari kiamat nanti akan menjadi saksi dan akan menjadi pemberi syafaat bagi dia. Nah, itulah makanya ulama banyak menyusun kitab Arba'un 40. Bahkan ada ulama besar, Imam Syekh Muhammad Yasin bin Isa Al-Fadani, menulis kitab 40 hadis dari 40 syekh di 40 negeri. Karena beliau pergi mengambil sanad-sanad hadis dari mulai Indonesia sampai Maroko. Maka ketika dia berjumpa dengan syekh, dia ambil hadis, dia susun kitab 40 hadis dari 40 syekh yang berbeda dari 40 negeri. Menunjukkan banyaknya dia bertalaqqi, mengambil hadis dari para ulama. Nah, inilah kronologis kenapa 40. Karena 37 dulu saya tulis 37 ketika berumur 37. Nah, ini tak ada hubungan dengan umur. Kalau umur, ini saya tulis 2019. Saya lahir 1977. 77 2019 berapa itu? 40. Karena mengambil umur Nabi Musa alaihi salam tersesat selama 40 tahun. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diangkat menjadi nabi umur 40. 40 adalah usia kedewasaan, kesempurnaan. Dulu profesor baru boleh diberikan setelah lebih 40. Nah, tapi hadis tentang yang tadi itu kata Imam Nawawi sendiri mengatakan dhaif. Imam Ibn Hajar al-Asqalani setelah Imam Nawawi juga mengatakan dhaif. Kalau dhaif, kenapa mereka tulis? Karena kata Imam Nawawi, ijma'ul ulama ala jawazil amal bil hadis dhaif. Ijma' ulama boleh beramal dengan hadis dhaif. Walaupun dalam buku ini tidak ada saya buat hadis dhaif. Satu pun tak ada. Yang ada hadis sahih, hadis hasan. Dhaif tak ada. Karena nanti akan menjadi kecaman orang. Ah, itu hadis dhaif. Padahal dalam Sunan Tirmizi ada hadis dhaif, dalam Sunan Ibni Majah ada hadis dhaif, dalam Musnad Ahmad bin Hanbal ada hadis dhaif, dalam Muwatta Malik ada hadis dhaif. Bahkan Imam Bukhari pun ada menguat hadis dhaif, bukan dalam Sahih Bukhari, dalam Adabul Mufrad. Itu menunjukkan bahwa mereka memakai hadis dhaif kalau cukup 5 syarat. Pertama, bukan dalam masalah akidah. Kedua, bukan dalam masalah hukum fikih halal haram. Ketiga, tidak ada periwayatnya yang kadzab, pendusta. Keempat, dia masih dinaungi oleh hadis sahih. Kelima, untuk fadhail a'mal. Begitu kata Imam Al-Hafiz Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti dalam kitab Tadribur Rawi Syarah Taqrib An-Nawawi. Halaman 10. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina amanu, orang beriman. Wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Allah mengaitkan iman, hati, zikir. Lawan daripada ini iman, hati, zikir. Lawannya kafir, hati mati, dan tak ada ketenangan. Syarat yang pertama, hati tenang, amanu. Setelah itu bizikrillah, barulah hati itu hidup. Diulang Allah Ta'ala. Biasanya kalau pengulangan sama macam iqra. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaqin. Iqra, dua kali ulang. Pengulangan untuk menekankan ala bizikrillah. tatma'innul qulub. Dengan banyak berzikir dengan Allah, hati menjadi tenang. Kenapa Pak Ketua Masjid tetap sehat walaupun hutang 1 miliar lebih? Nah, ini salah satu contoh hati yang tenang. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Halaman 11. Hadis yang pertama dari sahabat Nabi Abu Bakar Siddiq. Saya pernah ditanya lewat SMS, kenapa Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Talib, kenapa Abu Bakar tak pakai bin? Saya jawab, ente tak tahu. Abu Bakar itu pakai bin, namanya Abdullah bin Abi Quhafah. Nama dia Abdullah, nama ayahnya Abu Quhafah, Abdullah bin Abi Quhafah. Tapi ada yang lebih mulia daripada namanya, yaitu anak gadisnya yang dipersunting Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menjadi ibu kita semua, Aisyah Ummul Mukminin. Maka dia dipanggil Abu Bakar, bapak dari seorang gadis yang mulia, Aisyah radhiyallahu anha. Jadi tetap ada bin. Sami'tu Rasulullah, aku mendengar langsung telingaku ini, kata Abu Bakar, mendengar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa kata Nabi? Ma min rajulin yuznibu dzamban. Ada orang yang melakukan dosa, silap, salah, judi, zina, khamar, sabu-sabu, narkoba, bahkan syirik sekalipun. Summa yaqumu, bangkit dia. Move on. Ditinggalkannya perbuatan dosanya tadi. Fayatathahhar. Fa di sini menunjukkan segera, jangan berlama-lama. Fayatathahhar, mandi. Tak sanggup mandi, wudu. Tak bisa wudu, tayammum. Tahara, bersuci. Setelah itu summa yusalli. Mandinya itu disebut dengan mandi taubat. Summa yusalli, salat. Salatnya itu disebut dengan salat sunat taubat. Summa yastaghfirullah. Setelah itu dia beristighfar mengingat Allah. Apa yang terjadi kalau itu dia lakukan? Illa ghafaralah. Allah mengampunkan. Ghafara maknanya menghapuskan. Ghafara maknanya menutupi. Ditutupi Allah catatan dosanya tadi, dihapuskan Allah Ta'ala. Summa qara'a hadhil ayah. Setelah mengucapkan kalimat tadi, Nabi pun membaca ayat ini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walladzina idza fa'alu fahishatan. Ada orang-orang yang melakukan perbuatan fahishah, keji, mungkar, dosa. Aw zalamu anfusahum. Mereka menganiaya diri mereka. Dzakarullah. Segera dia mengingat Allah. Inilah makna segera mengingat Allah. Tegak, bangkit, bersuci, salat sunat, istighfar. Ini saya awali pada hadis yang pertama, karena banyak orang ingin hijrah, ingin taubat, tapi dia tak tahu saya mulainya dari mana, Pak Ustaz. Nah, ini maka dibuatkan hadis yang pertama. Inilah startnya. Ini hadis ini di mana adanya? Jangan beli buku hadis kalau ujung hadisnya tidak ada dalam kurung HR. Tengok halaman 11. HR, Abu Daud, Tirmidzi, Ibnu Majah, Ahmad. Artinya hadis ini ada dalam kitab Sunan Abi Daud, Sunan Tirmidzi, Sunan Ibnu Majah, dan Musnad Ahmad bin Hanbal. Lanjut halaman 12. Hadis kedua. Setelah taubat, apa lagi yang dilakukan? Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yazalul 'abdu fi salatin." Ada seorang hamba yang salat. Apakah dia salat sunat qabliyah, tahiyatul masjid, atau salat sunat taubat tadi? Fi musallahu, di tempat salatnya. Yantazirus shalah. Ini makna kita disuruh menunggu sholat. Masuk masjid, tahiyat al-masjid, duduk, tunggu. Baca Quran, berzikir, buka Quran digital, atau ambil tasbih. Wa taqulul malaikah. Apa kata malaikat kepada dia yang tadi wudunya tak lepas itu, Allahumma ighfir lahu, Allahumma arhamhu, Allahumma ighfir lahu, ampunkan dosanya, Allahumma arhamhu, rahmati dia. Tak putus doa malaikat untuk dia, hatta yang sarifa, sampai dia beralih. Pendapat pertama mengatakan sampai dia bergeser dari tempat duduknya. Pendapat kedua mengatakan sampai dia keluar masjid. Artinya kalau masih tetap dia di dalam masjid ini, malaikat tetap mendoakan dia, Allahumma fir lahu, Allahumma arhamhu, Allahumma fir lahu, Allahumma arhamhu. Au yuhdis, atau dia yuhdis. Sahabat bertanya, ma yuhdis, apa makna yuhdis ini ya Rasulullah? Nabi menjawab, yabsu au yadrid. Yabsu sama yadrid sama, maaf cakap, kentut, angin keluar. Bedanya, yabsu tak berbunyi, yadrid berbunyi. Itulah hebatnya bahasa Arab. Kentut berbunyi, tak berbunyi aja ada bahasa Arab. Menunjukkan katanya itu kaya. Bahasa ini kita tak ada. Kentut, kalau berbunyi, kentut berbunyi. Kalau tak bunyi, kentut senyap. Nah, dia ada kalimat khusus. Kalau tak berbunyi, yabsu. Kalau berbunyi, yadrid. Sesuai dengan bunyinya. Tak berbunyi, kalau berbunyi, yadrid. Hebat bahasa Arab. Hadis riwayat Al-Bukhari. Jadi maknanya, yang sudah bertobat tadi, sering-sering menjaga wudu. Jangan batal. Kalau batal, keluar, ambil wudu lagi, tajdidul wudu. Kalau saya sudah berwudu, Ustaz, saya menunggu sholat, kemudian ragu, ini macam-macam sudah keluar angin, macam tidak, keluar atau tidak, keluar atau tidak, kata setan, sudah keluar, sudah keluar, sudah keluar. La yansarif, jangan batalkan sholatmu, jangan kau beranjak, hatta tasma'a sautan au tajidari'an, sampai kau dengar suara atau kau cium bau. Dua indikasi baru batal. Kalau tak ada salah satu dari duanya, tak batal. Walaupun kau merasa sudah batal, tak terdengar suara, tak dicium bau, tak batal. Karena ada tak bersuara, bau ini luar biasa. Halaman 13, hadis ketiga. Bagaimana dengan orang yang duduk di warung kopi, duduk di kafe, duduk di tepi jalan? Nih, dari Aisyah. Hadis satu dari ayahnya, hadis ketiga dari anaknya. Ibu kita, istri Nabi itu ibu kita. Makanya istri Nabi setelah Nabi meninggal, tak ada orang berani menikahi dia. Orang yang menikahi istri Nabi sama dengan menikahi mak kandungnya sendiri. Na'udzubillah. Siapa yang mencaci maki, mengejek Aisyah, sama dengan orang mencaci maki mak kandungnya sendiri. Wa azwajuhu, istri Nabi, ummahat, ibu kamu, ibu mereka, kata Allah Ta'ala dalam Quran. Ma min sa'atin, tidak ada satu saat, satu waktu yang pendek sekalipun, tamurru bibni Adam, ada satu waktu yang dilewati anak Adam, la yadhkurullaha ta'ala fiha, kalau dia tidak berzikir mengingat Allah pada waktu itu, illa tahassara 'alaiha yaumal qiyamah, maka itu akan menjadi kerugian pada hari kiamat. Maka jangan pernah waktu itu kosong daripada zikir. Mau masuk ke rumah, zikir. Mau masuk ke masjid, zikir. Masuk ke WC sebelum masuk ke dalam, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith, melihat muka di cermin, Allahumma kam hassan taqalqi fa hassin khuluqi, akan memulai makanan, bismillah yang panjang, Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Sebagian orang tak ada mau baca doa ini karena kata dia dhaif. Jadi sudah kita bahas, dhaif boleh diamalkan, tak jadi masalah. Kenapa? Karena kalau tidak diisi dengan zikir, tahassara, maka dia akan menjadi kerugian. Karena yang ditimbang ini bukan cuma sholat, zakat, puasa, haji. Yang ditimbang adalah apakah waktu yang engkau lalui itu bernilai zikir atau tidak. Makanya tak putus zikir. Tuan-tuan syekh, tuan-tuan khalifah, tuan-tuan mursyid, tak putus tasbih, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah. Saya tengok di Rokan Hulu, di Pasir Pengarayan, di Kota Tengah, saya tengok di tempat-tempat suluk mursyid, tak berhenti, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah. Alladzina yadhkuruna Allah, orang-orang yang berzikir menyebut Allah qiyaman, waktu tegak, wa qu'udan, waktu duduk, wa 'ala junubihim, waktu berbaring, Itu dalil orang berzikir mufrad tunggal Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah. Dalam Quran disebut alladzina yadhkuruna Allah. Orang yang berzikir menyebut Allah qiyaman waktu tegak, wa qu'udan waktu duduk, wa 'ala junubihim waktu berbaring. Dalam hadis pula dikatakan la taqumus sa'ah, tak akan terjadi hari kiamat selagi masih ada orang berkata Allah Allah Allah Allah. Jangan salahkan orang berzikir Allah Allah Allah Allah. Yang tak mau berzikir Allah subhanallah subhanallah subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Zikir semuanya. Yang penting bernilai zikir. Terserah zikir apa yang mau dibaca. Halaman 14. Amal yang paling baik, yang paling suci, yang paling tinggi zikir. Diriwayatkan dari Abu Darda radhiyallahu anhu. Apa kata Nabi? Ala unabbiukum bi khairi a'malikum? Maukah kalian aku tunjukkan amal yang paling baik? Wa azkaha 'inda malikikum? Yang paling suci. Wa arfa'aha fi darajatikum? Yang paling tinggi. Wa khairul lakum? Lebih baik min infaqiz zahab wal wariq. Wa khairul lakum min an tulqaw 'aduwwakum fatadribu 'anaqahum wa yadribu 'anaqakum. Lebih baik daripada kalian mati dengan kepala terputus. Sahabat menjawab, bala. Bala, bala artinya ya. Kalau musibah itu pakai hamzah, bala. Nah, itu musibah. Tapi kalau ujungnya ya, bala, alif bala. Ya, apa dia amal itu ya Rasulullah? Zikrullah. Berzikir dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa kata Mu'adz bin Jabal? Ma syai'un anja min azabillah. Tidak ada yang bisa menyelamatkan dari azab Allah, baik azab kubur maupun azab neraka. Apa yang bisa menyelamatkan kita? Min zikrillah. Memperbanyak zikir. Zikir mulut menyebut, hati mengingat. Nah, ini yang paling afdal. Afdal zikir mulut menyebut, hati mengingat. Ada kalanya mulut tak menyebut tapi hati mengingat. Nah, itu pun baik. Yang parah itu mulut menyebut, hati lalai. Nah, itu tak baik. Yang paling celaka lagi, mulut tak menyebut, hati tak mengingat. Na'udzubillah. Tahassara, akan menjadi kerugian pada hari kiamat. Yang paling tinggi, mulut menyebut, hati mengingat. Afdalu zikri fa'alam annahu la ilaha illallah. La ilaha illallah. Mulut menyebut, hati mengingat. Ada kalanya mulut ngobrol, Bapak ada urusan apa? Ada yang bisa dibantu? Mulut ngobrol, tapi hati tetap tak putus mengingat. Ini level 2. Mudah-mudahan kita berada di antara level 1, level 2, level 1, level 2. Jangan sampai level 12. Na'udzubillah. Halaman 16, hadis kelima. Dari Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu. Apa kata Nabi? Mathalul ladzi yadhkuru rabbahu. Orang yang berzikir mengingat Allah. Walladzi la yadhkuru rabbahu. Dan orang yang tidak berzikir mengingat Allah. Mathalul hayy wal mayyit. Seperti orang hidup dan orang mati. Siapa itu orang mati? Orang mati yang sudah dikubur, bukan. Siapa itu orang mati? Orang mati yang terbujur kaku, bukan. Orang mati itu siapa? Orang mati adalah orang yang tak berzikir. Maka bapak yang punya istri tak berzikir, sudah lama bapak nikah dengan sundel bolong. Ibu yang punya suami tak berzikir, sudah lama ibu punya suami Fir'aun. Makanya malam ini suami berzikir, istri berzikir, anak-anak berzikir. Jangan heran anaknya hantu karena bapak ibunya tak berzikir. Yang menyebut begitu bukan saya. Nih, hadisnya jelas. Halaman 16. Matsalul hayy wal mayyit. Perumpamaan orang hidup, orang mati. Malam ini kita sedang diingatkan, kalau kau berzikir, engkau hidup. Kalau kau tak berzikir, engkau mati. Patutlah solatnya tak diterima, karena solatnya solat orang mati. Patutlah puasanya tak diterima. Patutlah hajinya haji mardud, bukan haji mabrur, karena haji orang yang lalai. Wala takum minal ghafilin. Jangan kamu menjadi orang yang lalai. Halaman 17. Hadis ke-6. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Innalillahi malaikatan. Allah punya malaikat. Bukan Mikail, bukan Malakul Maut Israel, bukan Israfil, bukan Munkar Nakir. Tak ada namanya, malaikat saja. Yatufuna fitturuq, malaikat ini berkeliling di jalan-jalan, seluruh jalan-jalan yang ada di dunia ini malaikat berkeliling. Apa yang mereka cari? Yaltamisuna ahla dzikir, mereka mencari majlis zikir. Ini dalil zikir berjamaah. Yang dicarinya ahla dzikir, orang berzikir beramai-ramai. Majlis ilmu yang tak ada lawa, tak ada sia-sia, tak ada dusta, tak ada bohong. Majlis ilmu juga majlis zikir. Mudah-mudahan majlis kita ini majlis yang dicari oleh malaikat. Ketika malaikat faiza wajadu, ketika malaikat menemukan majlis itu, yadhkurunallah, majlis itu majlis berzikir dengan Allah, tanadau, malaikat itu memanggil yang lain-lain. Ayo malaikat yang ada di jalan Sudirman, ayo malaikat yang ada di jalan Ahmad Yani, tanadau, mari kalian ke jalan Bukit Barisan. Ada apa? Halummu ila hajatikum, inilah hajat kalian, inilah yang kalian cari dari pagi tadi kalian tak jumpa. Kalian tadi pagi di Ahmad Yani rupanya mereka senam. Kalian tadi pagi di stadion rupanya mereka bagi-bagi sembako. Ini yang kalian cari. Halummu ila hajatikum, ini hajat kalian. Lalu apa yang dilakukan malaikat itu? Fayuhuffunakum biajnihatihim ila sama. Malaikat itu mengepakkan sayap-sayapnya. Makna malaikat mengepakkan sayap artinya memohonkan ridha dan rahmat supaya diturunkan Allah kepada orang yang berzikir itu. Lalu kemudian Allah bertanya kepada mereka. Allah kan maha tahu. Kenapa Allah bertanya? Wa huwa a'lam. Allah maha tahu. Lalu kenapa Allah bertanya? Allah mau kasih tahu pada mereka yang tak tahu. Begitu cara kalau mau ngasih tahu pada orang yang tak tahu. Ini salah satu cara adab. Bapak sudah tahu, tapi ada kawan bapak tak tahu. Gimana caranya? Pura-pura nanya supaya nanti dikasih tahu pada yang tak tahu. Tapi bukan kita enggak, Ustaz, ini ada kawanku tak tahu nih. Bukan gitu caranya. Kita bertanya, nanti Ustaz ngasih tahu supaya yang tak tahu tadi menjadi tahu. Nah, begitu malaikat adab. Apa kata Allah Ta'ala bertanya? Ma yaqulu ibadi, ambaku yang ramai itu apa yang mereka katakan? Apa kata malaikat? Yusabbihunaka, mereka bertasbih subhanallah. Yukabbirunaka, mereka bertakbir Allahu akbar. Wa yahmadunaka, mereka memuji subhanallah. Wa yumajjidunaka, mereka mengagungkan engkau ya Allah. Allah bertanya, hal ra'auni, pernah mereka menengok aku? Kata malaikat, la, wallahi ma ra'auka, demi Allah mereka tak pernah menengok engkau ya Allah. Wa kaifa law ra'auni, bagaimana seandainya mereka pernah menengok aku? Tentu majlisnya lebih ramai daripada majlis ini, tentu zikirnya lebih kuat daripada zikir ini. Lalu kemudian Allah bertanya lagi, law ra'auka kanu ashadda laka ibadatan, seandainya mereka menengok engkau ya Allah, tentulah ibadah mereka lebih kuat lagi daripada ini. Wa asyaddalaka tamjidan wa tahmidan, tentulah mereka lebih kuat memuji mengagungkan engkau ya Allah. Wa aktsaralaka tasbihan, tentulah tasbih mereka lebih banyak lagi daripada sekedar 33, sekedar 100 dan 1000 ya Allah. Lalu kemudian fama yasaluni, mereka ramai-ramai kumpul itu mereka minta apa? Lalu kemudian malaikat menjawab, yas'alunakal jannah, mereka minta surga kepada engkau. Makanya orang berdoa, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah, mereka minta surgamu ya Allah. Allah bertanya, hal ra'uha, pernah mereka menengok surgaku itu? La, mereka tak pernah menengok. Wallahi ya Rabbi ma ra'uha, demi engkau ya Allah, tak pernah mereka melihat surgamu. Lalu apa kata Allah? Fakaifa law annahum ra'auha, bagaimana seandainya mereka menengok surgaku? Malaikat menjawab, law annahum ra'auha, seandainya mereka melihat, kanu ashadda 'alaiha hirsan, mereka pasti akan lebih bersemangat. Wa ashadda laha talaban, tentu doanya akan lebih khusyuk, tangannya akan lebih tinggi, suaranya akan lebih kuat. Wa a'zama fiha ra'batan, tentulah keinginan mereka akan lebih menggebu-gebu lagi. Lalu kemudian Allah bertanya, fa mimma yata'awwadun, mereka ada tak minta perlindungan? Selama tadi mereka duduk berkumpul itu ada mereka minta perlindungan? Malaikat menjawab, minan nar. Mereka minta, itulah maka kita berdoa, wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar. Hal ra'auha? Pernah mereka melengok nerakaku, kata Allah? La. Wallahi ya Rabbi ma ra'auha. Demi Engkau ya Allah, tak pernah mereka menengok neraka. Fa kaifa law ra'auha? Bagaimana seandainya mereka melihat nerakaku? Malaikat menjawab, law ra'auha kanu ashadda min hafiraran. Seandainya mereka melihat nerakamu, pastilah mereka lebih cepat larinya daripada neraka itu. Wa ashadda laha makhafatan. Tentulah mereka lebih takut ya Allah. Lalu apa kata Allah? Fa ushidukum anni qad ghafartu lahum. Saksikanlah wahai para malaikat, aku sudah mengampunkan semua dosa-dosa mereka. Mudah-mudahan kita pun keluar dari majelis ini disaksikan Allah bersih dari dosa-dosa kita insyaallah. Yaqulu malaikun minal malaikah. Lalu ada satu malaikat berkata, fihim fulanun laisa minhum. Ada di antara mereka itu ya Allah. Nah, ini satu malaikat melapor. Malaikat yang ramai tadi ada satu melapor. Fihim di antara mereka itu fulanun, ada si fulan. Dia menjaga kode etik, tak mau membukakan aib orang. Tapi dia sebutkan sifatnya. Di antara mereka itu ya Allah ada satu orang. Mereka datang bukan niatnya dari rumah untuk berzikir. Lalu kenapa? Innama ja'a li haja. Dia ada hajat. Apa hajatnya? Tak tahu. Mungkin dia mau kampanye. Mungkin dia mau jual buku. Mungkin dia mau, adalah hajat dia pokoknya. Mungkin dia mau selfie sama ustaz itu, tak dapat. Li hajatin, ada hajat dia. Lalu apa kata Allah? Humul julasa la yasqa bihim jalisuhum. Mereka lah orang yang walaupun niat awalnya bukan untuk itu, tapi karena duduk bersama orang yang berzikir, maka mereka tidak mendapatkan kejelekan, tapi dapat juga kebaikan. Karena mereka duduk bersama orang yang tidak pernah memudaratkan, menjelekkan, menganiaya orang yang duduk bersama mereka. Oleh sebab itu, wahai yang tadi datang dari rumah niatnya tak tulus untuk berzikir, tapi karena duduk bersama ahli zikir, mudah-mudahan kecipratan juga barokah zikir itu insyaallah. Yang kuat aminnya, itulah yang termasuk. Tidak, semuanya niat baik insyaallah. Halaman 20. Jadi kita baca satu-satu nih Pak Ustaz ya. Berat ini Pak Ustaz, mendengarnya aja berat, aku membaca lagi. Halaman 20. Hadis yang ke-7. Dari Jabir bin Abdullah, kharaja 'alaina an-nabi. Nabi keluar rumah. Nabi keluar rumah, lalu apa kata Nabi? Ya ayyuhan nas, wahai manusia. Inna lillahi saraya minal malaika. Ada saraya. Saraya itu kalau tentara satu pleton, satu pasukan tentara. Tapi tentaranya bukan manusia, tentaranya malaikat, pasukan tentara malaikat. Tahillu wa taqifu ala majalisiz zikri fil ard. Tugas dia, pasukan ini berkeliling majelis zikir. Ini majelis kita ini dikelilingi malaikat. Lalu kemudian farta'u fi riyadil jannah. Maka kalian mikunum dan makanlah di taman surga. Lalu sahabat ini, jadi jangan pahami sahabat itu asal Nabi ngomong mereka diam aja dah. Jadi ada tanya jawab, ada dialog. Sahabat dong semua tanya, aina riyadul jannah? Kami bahwa malaikat ada berkeliling, kami percaya. Percaya. Malaikat berkeliling di majelis zikir, sahabat tak bertanya, mana dia, mana. Tak. Tapi pas yang ini dia tanya, aina riyadul jannah? Engkau tadi katakan ya Rasulullah, kalau lewat di taman surga, makan, minum. Taman surga itu mana? Mana ada di dunia taman surga? Nabi menjawab, ada. Mana taman surga itu? Majalisuz zikir. Makanya kalau lewat kalian di jalan Bukit Barisan, lewat Harapan Raya, nampak majelis zikir, singgah. Melokkan sepeda motor, singgah. Tadi lewat jamaah majelis zikir tak ada, tapi baliho ada ditengok. Nah, itulah maka sepeda motor penuh. Padahal ini dikasih tahu kemarin sore. Pengurus dikasih tahu kemarin sore mendadak karena ustaz kosong bedah buku. Di masjid. Kenapa tak masjid lain? Nah, masjid ini saya meletakkan batu pertamanya. Kenapa dikasih tahu? Saya tak pernah diundang sini. Saya minta sih. Majalis zikir. Majlis zikir itulah yang dimaksud taman surga. Lalu makan minumnya itu mana? Mana ada makanan minuman disediakan? Utang banyak. Lalu makan minumnya itu apa? Makan minumnya itu adalah zikir. Zikir itulah makan minum. Makanya kalau nanti ada undangan zikir ke majlis Masjid Raudhatul Shalihin, bawa memanglah minum sama makanan dari rumah. Karena makan minumnya adalah zikir. Wa dzakiruhu anfusakum man kana yuhibbu an ya'lama manzilatuhu indallah falyanzur kaifa manzilatullah indak. Siapa yang ingin tahu bagaimana kedudukannya di sisi Allah, maka tengoklah bagaimana dia menempatkan Allah dalam hidupnya. Kalau kau mau tahu bagaimana kedudukanmu di sisi Allah, lihatlah bagaimana engkau menempatkan Allah dalam hidupmu. Kalau Allah kau jadikan nomor 16, maka kau pun nanti di akhirat dalam antrian 160. Karena engkau menempatkannya sesuai dengan bagaimana kita menempatkan Allah dalam kehidupan kita. Begitulah Allah akan mendudukkan engkau. Fa innallaha yunzilul abda. Allah akan menempatkan seorang hamba min haitsu anzalahu min nafsihi, sebagaimana hamba itu menempatkan Allah pada dirinya. Kalau kau tempatkan Allah nomor satu, maka Allah pun menempatkan engkau ring satu. Tapi kalau Allah kau buatkan ring 100, maka Allah tempatkan engkau ring 1000. Begitu Allah menghinakan. Oleh sebab itu maka tempatkanlah Allah. Kedudukan Allah lebih tinggi dari segalanya. Min malihi wa nafsihi wa ahlihi. Lebih tinggi daripada dirinya, keluarganya, anak istrinya, bahkan nyawanya sekalipun. Barulah Allah akan menempatkan engkau di tempat yang terpuji. 21. Idza marartum bi riyadil jannah farta'u. Kalau kalian lewat di taman surga, jangan lewat begitu saja. Ikut makan minum. Sahabat bertanya, qalu. Sahabat bertanya, wa ma riyadul jannah? Apa taman surga itu ya Rasulullah? Rasul menjawab, hilaqul zikir. Kalau satu namanya halaqah. Kalau dua halaqatan. Kalau banyak hilaqul zikir. Jadi satu masjid itu bisa banyak halaqah. Halaqah artinya pembimbingnya di tengah, jamaah berkeliling. Ini namanya halaqah. Di pojok sana ada halaqah hadis, di pojok sana ada halaqah fikih, di pojok sana ada halaqah tafsir, di pojok sana ada halaqah sirah, di pojok sana ada halaqah usul fikih, di pojok sana ada halaqah akhlak. Itu disebut dengan hilaq. Halaqah, halaqah, halaqah, hilaq. Halaqah zikir. Halaman 22. Majlis zikir dibanggakan Allah Ta'ala kepada para malaikat. Hadisnya diriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Kita sudah 40 menit, baru hadis ke-8. Jam berapa lah selesainya nih Pak Ustaz? Pokoknya kalau bapak-bapak besok mau kerja, mau pulang, pulang aja tak apa-apa. Saya sama kamera ini berdua aja tak apa-apa. Videonya nanti di YouTube tetap juga. Ah, Pak Ustaz, kalau gitu kami baliklah, kami nonton aja streaming, tak apa-apa. Marah Pak Ustaz? Enggak, saya ngasih tahu aja. Jangan sampai besok tak masuk, ditanya kepala dinas, kepala badan, kepala kantor, kenapa tak masuk? Zikir tadi malam. Saya disalahkan orang. Majlis zikir dibanggakan Allah kepada para malaikat. Hadisnya dari Abu Sa'id Al-Khudri. Kharaja Muawiyah ilal masjid. Muawiyah bin Abi Sufyan keluar ke masjid. Lalu dia bertanya, ma yujlisukum? Hai kalian yang ada di masjid ini, Kalian duduk ini kenapa? Apa yang kalian bahas ini? Qalu, mereka menjawab, jalasna nadzkurullah. Kami berzikir ini membahas tentang zikir mengingat Allah. Bukan tentang membahas hutang 1 miliar lebih. Bukan membahas tentang menara belum selesai. Yang kami bahas ini tentang zikir mengingat Allah. Lalu Muawiyah bertanya, Allah. Kalau awalnya panjang itu bertanya, Allah, apakah betul kalian berzikir dengan Allah? Tak ada yang lain? Lalu mereka menjawab, wallahi demi Allah, ma ajlasna illa dzak. Kami duduk tak ada cerita lain melainkan hanya zikir. Lalu kemudian apa kata Muawiyah? Amani law astahlifukum tuhmatan lakum. Kalau ku minta kalian bersumpah, nanti kalian tersinggung. Ku minta kalian bersumpah, wallahi mau bersumpah, nanti kalian tersinggung seolah-olah memfitnah, menuduh. Wa ma kana ahadun bimanzilati min Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aqalla hadisan anhu minni. Demi kedudukanku dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi pernah keluar. Aku pernah mengalami yang sama macam Nabi. Nabi keluar rumah, lalu Nabi melihat hilqa, ada lingkaran orang berzikir. Ashabi, sahabatnya ada di situ, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, sahabat datang sedang duduk berzikir beramai-ramai. Lalu Nabi bertanya, "Ma yujlisukum?" Hai sahabat, apa yang membuat kalian duduk-duduk ini? Sahabat menjawab, "Jalasna nadzkurullah. Kami berzikir mengingat Allah. Wa nahmaduhu lima hadana lil-Islam. Dan kami memuji Dia alhamdulillah karena kami sudah dapat hidayah Islam. Wa manna 'alaina bihi." Dia sudah memberikan kami nikmat yang besar ini. Lalu kemudian Nabi bertanya, mengulang, Allah, ma ajlasakum illa dzak. Berani kalian berjanji bersumpah bahwa kalian duduk ini bukan karena yang lain? Demi Allah, tak ada karena yang lain. Lalu apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Tadi Jibril baru saja datang memberitahukan kepada aku. Apa kata Jibril? Annallaha yubahi bikumul malaika. Allah baru saja membanggakan kalian kepada para malaikat. Mudah-mudahan kita pun malam ini termasuk yang dibanggakan Allah Ta'ala kepada para malaikat. Hai malaikat, dulu waktu mau kuciptakan mereka, kalian semuanya komplain. Ataja'alu fiha mayufsidu fiha wa yasfikud dima. Kau ciptakan mereka, mereka hanya akan berkelahi. Mereka hanya akan bertengkar saja di grup WhatsApp. Mereka hanya akan caci maki saja di komen-komen FB dan YouTube. Tapi malam ini mereka tak ada caci maki, tak ada bertengkar. Mereka semuanya berzikir mengagungkan engkau. Maka mereka dibanggakan. Mereka semuanya berzikir mengagungkan aku, kata Allah. Saat itu dibanggakan Allah Ta'ala kepada para malaikat. Nah, ini tentang zikir majlis ramai-ramai. Hadis ke-9 dari Salman Al-Farisi, sahabat Nabi. Ketika itu Salman bersama sekelompok isabah. Isabah ada orang ramai-ramai. Yadhkurunallah. Mereka berzikir dengan Allah. Subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, alhamdulillah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Famarra bihim Rasulullah, Rasul lewat. Ini menunjukkan bahwa tadi riwayat dari sahabat Nabi berbeda. Ini Salman menunjukkan kejadian itu terjadi berulang kali, beberapa kali. Bukan syaz, bukan sekali, tapi terjadi banyak kali. Lalu kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mendekati mereka, dana minhum, didekatinya. Lalu apa kata Nabi? Faqaffu 'anil hadis. Mereka pun diam, berhenti. Karena Nabi mendekat, mereka berhenti. I'laman li Rasulillah. Karena mereka memuliakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi bertanya, "Ma kuntum taqulun?" Tadi waktu aku lewat, aku tengok mulut kalian. Setelah aku dekat, kalian diam. "Ma kuntum taqulun?" Tadi kalian ngomong apa? Bicara apa? Apa kalian ucapkan tadi? Kenapa begitu ya Rasulullah? "Fa inni ra'aitur rahmata tanzilu 'alaikum." Karena ku tengok rahmat dari atas dibawa malaikat turun ke majlis kalian. Fa ahbabtu an usyarikakum fiha. dan aku ingin dapat rahmat itu bersama-sama kalian, makanya aku ikut bersama kalian di sini. Jadi sangat aneh kalau ada orang selesai sholat, orang berzikir ramai-ramai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, cabut. Oh, kenapa cabut? Itu majelis bid'ah. La ilaha illallah. Nabi aja ingin ikut. Nabi yang udah dijamin Allah masuk surga, wala saufa yu'tika rabbuka fatarda, mau ikut. Ini yang status tak jelas, entah ring berapa, bisa pula tak mau ikut, malah mengejek-ejek, mengolok-olok. La haula wala quwata illa billahi al-'aliyyil 'adzim. Na'udzubillah. Hadis ke-26. Hadis ke-26. Hadis ke-10. Halaman 26. Majlis zikir disebut-sebut Allah di majlis malaikat. Majlis kita ini, ya, ada majlis yang lebih ramai, majlis malaikat. Ada yang majlis lebih suci, majlis malaikat. Ada yang majlis yang lebih tinggi, majlis malaikat. Lalu apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ana inna zanni habri 'abdi bi, aku menurut prasangka hambaku kepadaku. Wa ana ma'ahu hina yadhkuruni, aku senantiasa bersama dengan dia ketika dia menyebut mengingat aku. Indzakarani fi nafsihi, kalau dia berzikir mengingat aku sendirian, bangun dia tengah malam tahajud dia berzikir sendirian, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, dzakartuhu fi nafsi, aku pun menyebut dia dalam diriku, ku ingat dia sendirian. Wa indzakarani fi mala'in, tapi kalau dia menyebut aku, mengingat aku beramai-ramai, dzakartuhu fi mala'in, maka ku sebut pula dia di majlis khairun, yang lebih ramai daripada majlis mereka. Wa in taqarraba minni shibran, kalau dia mendekat kepada aku sejengkal, taqarrabtu ilaihi dhira'an, aku akan mendekat ke dia sehasta. Wa in taqarraba ilayya dhira'an, kalau dia mendekat kepada aku sehasta, taqarrabtu minhu ba'an, maka aku mendekat kepada dia ba'an, selengan. Sejengkal dia mendekat, sehasta aku dekat. Sehasta dia mendekat, selengan aku dekat. Wa in atani yamshi, kalau dia mendatangi aku berjalan pelan, ataituhu harwalah, maka aku akan mendekati dia berlari. Tapi jangan katakan Allah lari. Ini termasuk hadis mutasyabihat. Jangan katakan Allah berlari, Allah maraton. Yang dipahami di sini maknanya Allah lebih dari yang engkau lakukan. Kalau kau mendekat sejengkal, dia mendekat sehasta. Jangan katakan kau berjarak dengan Allah. Maknanya lebih. Kalau kau datang berjalan, dia akan datang berlari. Maknanya Allah lebih daripada yang kau lakukan. Lebih itu bahasanya ihsan. Wa ahsin, berbuat lebihlah engkau. Kama ahsanallahu ilaik, sebagaimana Allah sudah berbuat lebih kepada engkau. Halaman 28. Hadis yang ke-11. Ma min qaumin, ada sekelompok orang. Kalau satu umrun, syakhsun. Kalau beramai-ramai, qaumun. Kalau satu yadhkur, kalau dua yadhkuran, kalau tiga yadhkurun. Coba tengok bunyi hadisnya. Yadhkurun, beramai-ramai. Ma min qaumin, ada sekelompok orang beramai-ramai. Yadhkurun Allah, mereka berzikir menyebut mengingat Allah beramai-ramai. Illa hafats bihimul malaika, mereka dikelilingi oleh para malaikat. Wasyadhumur rahmah, mereka diliputi rahmat Allah. Wa nazalat 'alaihimus sakinah, turun ketenangan, sakinah turun ke dalam hati mereka. Wa dzakarahumullahu fi man 'inda, mereka dibanggakan Allah kepada para malaikat. Makanya kalau ada yang mengantuk atau tidur di situ, itu tanda ketenangan turun ke hati. Bangun. Kenapa kau tuh tidur? Allah sudah menurunkan ketenangan. Berapa banyak orang barat yang kaya, mobil mewah, gaji dolar, pound sterling, tak bisa tidur. Makan kapsul baru tidur, kena penyakit insomnia. Jamaah asal masuk ke masjid, subhanallah. Itu tanda hati tenang. Maka saya tak pernah marah pada jamaah yang tertidur. 12. Bubar dari majlis zikir. Dari Anas bin Malik radhiyallahu an, ma min qaumin, dari tadi jamaah, ma min qaumin, sekelompok jamaah, ijtama'u, berkumpul, yadhkurunallah, berzikir dengan Allah, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah, la hawla wa la quwata illa billah, la yuriduna bidhalika illa wajhah. Dengan syarat dia berzikir tak ada niat lain melainkan mencari ridha Allah. Bukan zikir 5 tahun sekali. Tahu zikir 5 tahun sekali kan? Illa nadahum munadin minas sama, turun malaikat. Apa kata malaikat? Qumu, bangkit. Bangkit kalian dari zikir. Maghfuran lakum. Ketika kalian bangkit dari zikir, dosa-dosa sudah diampunkan Allah. Nanti semua yang bangkit dari zikir ini sudah diampunkan Allah. Pak Ustaz kalau bangkit sekarang diampunkan juga. Bangkitlah, bangkit. Diampunkan. Qad buddilat sayyi'atukum hasanat. Bagaimana dengan sabu-sabunya dulu? Bagaimana dengan narkobanya dulu? Bagaimana dengan zinanya dulu? Bagaimana dengan ribanya dulu? Buddilat sayyiatukum hasanat, dosa-dosa kalian yang bertimbun dulu dirubah Allah menjadi hasanat. 2 kali dapat. Yang pertama dosa diampuni, yang kedua dosa itu tidak hilang tapi dirubah Allah menjadi hasanat. Kalau 1 hasanah, ini bukan hasanah, hasanat. Muslimah 1, kalau banyak muslimat. Hasanat diganti Allah menjadi kebaikan, kebaikan, kebaikan. Jangan khawatir dengan dosamu yang sebanyak buih lautan, karena buih lautan itu tidak dihilangkan Allah tapi berubah menjadi hasanat. Dengan syarat apa? Zikir. 13. Lebih suka berzikir berjamaah daripada dunia dan seisinya. Berapa tanahmu? 15 hektar, kaya. Kau berapa? 20 hektar, kaya. Kau berapa? Dunia beserta seisinya. Siapa itu? Dari Anas bin Malik. Li'an al-kurallaha ta'ala, aku berzikir mengingat Allah ta'ala, ma'a qawmin, berjamaah, ba'da salatil fajri, setelah salat subuh, ila tulu'is syams, sampai terbit matahari. Ahabbu ilayya, lebih aku sukai, mimma tala'at alaihi syamsu, daripada terbit matahari. Semua orang senang terbit matahari, berarti kiamat tak jadi. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Tapi aku lebih suka berzikir bersama orang banyak. Ustaz ngambil kesimpulan ini dalil zikir berjamaah dari mana? Yang ngomong gini jangan-jangan ustaz sendiri, baca sendiri, terjemahkan sendiri, pahami sendiri. Ini dikumpulkan oleh Syekh Imam Al-Hafiz Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti dalam kitab yang berjudul Natijatul Fikri Fil Jahri Bizzikri, tentang zikir jahar beramai-ramai bersama-sama. Karena di zaman beliau pun sudah ada orang yang mengecam, mencaci maki, menyalah-nyalahkan, membid'ahkan, memfasikkan. Maka beliau sebagai seorang ahli hadis, dikumpulkannya hadis-hadis tadi, jadilah 1. Abdul Somad tak ingat banyak, diingat-ingat-ingatnya saja, dikumpulnya menjadi beberapa hadis. Nah inilah dia, aku lebih cinta minat dunia wa ma fiha, daripada dunia dan seisinya. 14, mengulangi doa 3 kali habis zikir. Sekarang masuk tentang doa. Jadi saya bagi, ada zikir, habis itu doa, baru bacaannya, baru di ujungnya ada beberapa tanya jawab. Nah nanti kita habiskan. Mengulangi doa 3 kali. An ibn Mas'ud, dari Abdullah ibn Mas'ud, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yu'jibuhu an yad'u thalathan. Nabi suka kalau minta itu 3 kali. Wa yastaghfir thalathan, istighfar pun 3 kali. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Mungkin itu juga dalil kenapa Pak Ketua Masjid tadi salam sampai 3 kali. Karena itu juga salam adalah doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nampaknya kurang semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nampaknya kalau 2 belum sempurna, 3. Jadi apa ini sampai 3 kali? Nih dalilnya. Karena dia suka 3 kali. Makanya orang baca salamun qawlam min rabbir rahim. Salamun qawlam min rabbir. Sebetulnya di dalamnya itu terkandung doa. Mudah-mudahan masuk surga dapat ucapan salam. Selamat datang masuk surga. Bukan dari malaikat. Salamun qawlam min rabbir rahim. Dengar Imam Masjidil Haram kalau jadi imam. Rabbana la tu'akhirna in nasina wa akhtana. Rabbana la ta'mil alayna isran kama amaltahu ala alladhina min qablina. Kadang diulangnya doa itu sampai 2-3 kali untuk menanamkan, karena ada hadisnya yu'jibu ayyadu'u salasan. Makanya nanti ada doa yang kita ulang mungkin 2-3 kali. 15. Angkat tangan. Dari Umar bin Khattab, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza madda yadayhi fid du'a. Nabi kalau mengangkat kedua tangannya berdoa, lam yaruddahuma. Kalau diangkatnya 2, lam yaruddahuma, tak pernah tangannya itu turun ke bawah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil 'alamin. Tak pernah langsung turun ke bawah. Lalu bagaimana? Yamsaha bihima wajhahu, tapi diusapnya wajahnya. Kenapa? Karena dalam hadis lain, innallaha hayyun karim, Allah itu maha dermawan. Innallaha yastahyi, Allah malu menengok tangan yang sudah diangkat ketika turun dalam keadaan sifran kosong. Tangan yang sudah diangkat tidak akan balik kosong. Pasti ada oleh-oleh dari Allah. Asal diangkat tak mungkin kosong. Mudah-mudahan Ustaz Somad diberikan kesehatan, dipanjangkan umur. Apa Ustaz sikit-sikit angkat, sikit-sikit angkat apa? Takkan mungkin kosong. Takkan mungkin kosong. Tapi orang yang materialistis, mana nih? Mana? Kau mau nengok sekarang? Iya, mana? Biasanya nengok, ya udah mati, nanti mati. Mau mati sekarang? Ini hadis dhaif, Ustaz. Ini hadis dhaif. Bacalah keterangannya. Tengok halaman 33. Wa majmu'uha, karena riwayatnya banyak, yaqtadi annahu hadisun hasan, maka derajatnya naik menjadi hadis hasan. Yang ngomong gini siapa? Al-Hafiz. Al-Hafiz hafal 300 ribu hadis. Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya berjudul Bulughul Maram min Adillatil Ahkam. Kami membaca Bulughul Maram ini tahun 1990 bulan Juni, kelas 1 Sanawiyah. Nama gurunya Ustaz Syukur Abrazain, Madrasah Sanawiyah. Bulughul Maram nama kitab. 16. Hadis ke-16. Da'watul mar'il muslim li akhih, kalau kau doakan saudaramu bizahril ghaib, tapi dia tak tahu. Kalau Pak Ketua tadi mendoakan saya tahu karena di depan saya. Tapi saya yakin di belakang saya pun jamaah mendoakan. Ini namanya zahril ghaib. Siapa yang mendoakan saudaranya bizahril ghaib, kawannya tak tahu. Bangun dia tahajud nanti malam, ya Allah, ini tetanggaku ini, ya Allah, panjangkan umurnya, ya Allah. Ya Allah, ketua masjid kami, ya Allah, sehatkan dia karena beban utang 1 miliar ini berat betul, ya Allah. Zahir al-ghaib mustajabah, doanya dikabulkan Allah. Inda ra'sihi malakun, di kepalanya ada malaikat. Kullama da'a li akhihi bi khair, setiap kali dia mendoakan saudaranya kebaikan, apa kata malaikat? Amin walaka bimithlin. Amin, kabulkan doa orang ini, kau dapat yang sama macam yang kau doakan untuk saudara. Hadis riwayat Muslim. 17. Semua doa dikabulkan. Ustaz, kenapa doa saya tak dikabulkan Allah? Nih, halaman 35. Tidak ada doa yang tak dikabulkan, semua dikabulkan. Pemahamannya bagaimana? Ma'alal ardi, semua yang ada di atas tanah bumi, muslimun muslim, yad'u Allah, berdoa kepada Allah, bina'watin, dengan satu doa, illa atahu Allahu iyyaha. Pertama, memang dikabulkan Allah. Minta air 330, dapat 330. Itu yang pertama. Yang kedua, sarafa anhu min husu. Nah, ini yang tak dipahami orang. Minta kambing, dapat kambing. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, minta kambing, tak dapat kambing, tapi dielakkan dari nabrak kambing. Nah, itu yang tak dipahami ya. Ustaz, saya minta jodoh kok enggak dapat. Pertama, minta jodoh, dapat jodoh. Yang kedua, minta jodoh, dijauhkan Allah kau daripada ditangkap janda. Itu yang tak dipahami orang. Nah, ini dijelaskan dalam hadis Sunan Tirmidzi. Sarafa'anhu min husu mislaha. Dijauhkan dari musibah senilai doa. Minta 100 ribu, dapat 100. Satu. Dua, minta 100 ribu, tak dapat 100, tapi dijauhkan dari musibah bernilai. Tapi dia tak menyangka itu kabul, karena yang terpatri di kepalanya, kalau 100, dapat 100. Makanya ngaji malam ini merubah mindset. Mindset itu dirubah. Malam ya da'u bi ismin, selama tidak minta dosa. Ada orang minta dosa, ada. Ya Allah, matikanlah dia. Ya Allah, OTT-kanlah dia. Nah, itu tak boleh. Tak boleh. Saya tak pernah mendoakan orang sekali. Au qati'ati rahimin. Sebelum tidur kita doakan orang sekali. Atau mutus tali silaturahim. Ya Allah, buat dia lah stroke 6 bulan. Kalau itu tak dikabulkan Allah SWT. Faqala rajulun minal qawm. Ya Allah, ya Rasulullah, ya. Bagaimana kalau doa kami banyak? Bagaimana kalau doa kami banyak, banyak, banyak? Minta ini, minta ini, minta bagaimana? Allahu Akbar. Allah akan mengabulkan lebih banyak. Makanya husnuzan sama Allah. Husnuzan sama Allah. Cuman kadang jamaah ini tak sabar, saya di WA-nya. Mana? Sabarlah. Termasuk juga lah masalah menara kita. Mungkin tidak diwujudkan Allah dapat menara, tapi dijauhkan dari menara tumbang. Agak lapang dada saya sedikit. Hadis yang ke-18, halaman 37. Jangan tergesa-gesa. Yustajabu li ahdikum. Allah kabulkan. Ma lam ya'jal. Selama tak tergesa-gesa. Fayaqul, apa kata dia? Qad'autu falam yustajil. Qad'autu falam yustajli. Qad'autu falam yustajabli. Aku dah minta tak juga kabul. Aku minta kabul. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam minta pindah arah kiblat dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram 17 bulan sampai mendongak kepalanya ke atas. Ya Allah, pindahkanlah arah kiblat ke Masjidil Aqsa, ya Allah, Masjidil Haram, ya Allah. Qad nara taqalluba wajhika fis sama. Kami tengok wajahmu menghadap ke langit. Falan waliyannaka qiblatan tardaha. Kami arahkan engkau ke arah kiblat yang kau suka. Fawalli wajhaka syatral masjidil haram. hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. 17 bulan. Nabi Ibrahim 86 tahun. Rabbi habli minas salihin. Baru dikabulkan Allah. Jamaah, toreng SMS saya. Ustaz, kenapa belum dikabulkan? Kok udah berapa lama? Pagi tadi. Gimana? Alam yastajab. 18. Hadis 19. Banyak-banyak istighfar. Astaghfirullahaladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ghufira lah. Diampunkan Allah. Wa in kana qad farra minaz zahab. Walaupun dia pernah lari dari perang. Salah satu dosa besar, ijtanibu as-sab'al mubiqat. Jauhi 7 dosa terbesar di antara yang besar. Apa itu? Al-farru minaz zahab, lari dari perang. Walaupun kau pernah lari dari perang, maka Allah mengampunimu, kau baca istighfar. Nah, jadi ada yang saya buat warnanya merah. Merah. Merah itu zikir harian yang dibaca tiap hari. Sedangkan yang hitam itu keterangannya. Jadi nanti selesai saya baca sampai habis, kita khatamkan, nanti baru kita baca bersama-sama yang merah saja. Tapi bukan gara-gara itu saya pakai topi merah nih, bukan. Setelah saya kita baca ini, baru kita baca yang merah saja bersama-sama sampai habis. Oh, jadi lama malam nih Pak Ustaz. Ya, namanya bedah buku. Man lazimal istighfar. Siapa yang banyak-banyak istighfar? Ja'alallahu lahu min kulli hammin faraja. Kalau dadanya sempit, dilapangkan Allah. Wa min kulli dhiqin mahraja. Kalau hidupnya sempit, dikasih Allah jalan keluar solusi. Wa razaqahu min aitsu la yahtasib. Dikasih rezeki dari jalan yang tak disangka. Nah, ini banyak-banyak istighfar. Halaman 40. Hadis yang ke-20. Kalimat kalau dibaca menghalau marah. Apa dia? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inni la'a'lamu kalimatan law qalaha la dhahaba ghadabuh. Tapi dengan penuh penghayatan, yakinkan bahwa ada kita, ada setan. Kita baca mengusir setan. Nah, gitu memahaminya. Jangan kita membaca bersama setan. Kita membaca mengalau setan. Lagi-lagi mindset harus dibetulkan. 21. Sebut namanya, tak ada yang bisa mengganggu. Kalau kau baca ini, tak ada satu pun bisa mengganggu. Apa dia? Bismillahirrahmanirrahim. Kalau sudah ku sebut nama dia, tak ada yang bisa memudaratkan fil ardi, di bumi, wala fis sama, maupun di langit. Wa huwa sami'ul alim. Tidak ada satu pun yang memudaratkan baik di bumi maupun di langit. Wa huwa sami'ul alim. Baca bismillahirrahmanirrahim. Saya baca ini semua. Mau makan kepiting pun saya baca. Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz kok baca ini? Biar supaya tak mudarat kolesterol. Kemarin di Kuala Enok makan. Di Aceh Singkil suatu piring besar makan udang. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kami baca Pak Ustaz, makanlah. Kalau kena nanti saya tak tanggung jawab. La yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama. Syai'un, sekecil apapun tak ada memudaratkan baik di bumi maupun di langit. Saya tak percaya Ustaz, mustahil orang 39-40 yang ditembak oleh teroris laknatullah alaihim ajma'in di New Zealand, saudara kita itu, mustahil mereka tak ada yang membaca ini. Kenapa mereka mudarat juga? Lagi-lagi mindset. Kenapa mereka mudarat juga? Mereka mati syahid. Yang mudarat itu mati konyol. Syahid. Apa makna syahid? Syahid maknanya menyaksikan. Itu makna syahid. Menyaksikan. Kenapa mereka disebut menyaksikan? Karena sebelum malaikat mencabut nyawanya, dia sudah menyaksikan tempatnya di surga. Itu maka mereka disebut mati syahid. Mereka mati syahid. Arti syahid, pokoknya syahid lah, dari dulu dah memang syahid lah. Mereka menyaksikan tempatnya di surga sebelum malaikat mencabut nyawanya. Tak merasakan sakaratul maut, tak merasakan azab kubur, merasakan mati kal korsi, hanya macam dicubit. Tak merasakan hisab dan langsung masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Tapi karena cara pandang orang, berdarah-darah dikatakannya mudarat. Yang mudarat itu mati di atas tempat tidur tak pernah berjihad, itu yang mati mudarat. Apalagi mati dalam keadaan mengucapkan, apa yang diucapkannya waktu mati? Katupek gulai paku. Mati. Walaupun tak berdarah, itulah mati mudarat. Makan-makan yang ada di otak. Hadis 22. Ini tak ada di Taurat, tak ada di Injil. Taurat diturunkan ke Musa, Injil diturunkan ke Isa, ini tak ada. Mana itu ya Rasulullah? Itulah di halaman 42 Al-Fatihah. Nanti kita baca sama-sama. Lalu kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bercerita tentang Al-Fatihah. Ataina ala ayyin minal Arab. Kami pergi ke kampung orang Arab Badui. Sahabat ini cerita, kami pergi ke kampung orang Arab Badui. Faqalu, lalu orang Arab Badui tadi berkata, inna umbi'na annakum qad ji'tum min indi ahli hadzal rajul biqairin fal indakum min dawa. Ini kepala suku kami kena penyakit. Kalian ada bawa obat tak? Katanya kalian dekat dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada tak bawa obat? Fa inna indana ma'tuhan fil quyud. Karena bersama kami ini, kata dia, ada orang gila. Ma'tuh, orang gila, fil quyud. Orang gila sedang diikat. Kalian ada tak doa-doanya? Fa qara'tu alaihi fatihatal kitab. Kubacakan kepada orang gila itu Fatihah salasata ayyamin, 3 hari. Bukan 3 kali. 3 hari dibacakannya Fatihah. Udwatan wa asyiyah. Pagi petang, pagi petang, pagi petang. Kulama khatamtuha, setelah ku baca Fatihah, ajma' buzaq, kukumpulkan air liur. Bismillahirrahmanirrahim. Air liurnya ditahan. Ya kan, jangan ditelan. Ya kan, ya kan, astaghfirullah shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta alaihim wal maghdubi alaihim waladdallin. Kumpul banyak-banyak. Summa atfulu, lalu kuhembuskan ke wajahnya. Faka'annama nasyata min iqalin, dilepaskan dia dari ikatan itu dalam keadaan waras, sehat. Ini perlu nih kita amalkan sekarang. Karena saya tengok rumah sakit jiwa di Subrantas sudah mulai baru untuk menyambut setelah 21 April 17 April. Fa'utuni ju'lan. Setelah kuhumbuskan ke orang gila tadi, mereka orang Arab Badui itu memberikan upah. Dikasihnya aku upah. Tapi aku tak mau terima. Aku mau tanya dulu ke Nabi, kira-kira ini halal apa tidak? Halal apa tidak? Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, selama yang kau baca itu hak, itulah dalil boleh meruqyah, boleh minta ruqyah, dan boleh mengambil upah dari ruqyah. Dan yang menjadi konsentrasi kita di sini adalah tentang keutamaan surah Al-Fatihah. Makanya nanti ketika kita membaca ayat-ayat ini, kita buka tutup air minum, walaupun tak kita hembuskan, bacaan itu masuk. Diteliti di Jepang, air itu masuk, bacaan itu ke dalam air, merubah molekul air menjadi cahaya. Yang punya ajaran orang kita, tapi yang mempraktekkan orang Jepang. Dibaca air, lalu kemudian diminum. Hadis 23, sama seperti sepertiga Quran. Ayajizu ahadukum an yaqra'a thulutsal Qur'an. Ada di antara kalian yang sanggup baca sepertiga Qur'an fi lailatin dalam satu malam? Kata sahabat Nabi, kami tak sanggup. Kalau membaca satu hatam Qur'an, sepertiga Qur'an satu malam, kami tak sanggup ya Rasulullah. Ayyuna yutiq? Siapa di antara kami yang sanggup? Maka kata Nabi, Allahul wahidus samad thulutsul Qur'an. Kau baca kul huwallahu ahadunillahu samad, maka itu sama dengan sepertiga Qur'an. Kau baca tiga kali, sepertiga, sepertiga, sepertiga, sama dengan khatam Qur'an. Hanya nanti kita baca kul huwallah tiga kali. Hadis 24. Ya Uqbah, wahai Uqbah, ada sahabat Nabi namanya Uqbah bin Amir. Ta'awadz bihima, kau minta perlindungan kepada Allah dengan membaca bihima. Yang dimaksud bihima, kul a'udzu birabbil falaq dengan kul a'udzu birabbin nas. Sami'tuhu ya ummuna bihima fis shalah. Nabi pernah membaca dua surat ini dalam satu salat. Maka fama ta'awwadza muta'awwidzun bimitslihima. Tidak ada yang lebih hebat daripada memohon perlindungan kepada Allah dengan membaca kul a'udzubil falaq dengan kul a'udzu birabbin nas. Unzilat alayya ayatun, sudah turun kepadaku ayat-ayat. Lam yura mithluhunna qattu, tapi tak ada yang seperti ini. Apa itu ya Rasulullah? Al mu'awwidzataini kul a'udzubil falaq dengan kul a'udzu birabbin nas. Hadis ke-25. Kalau kau baca ini, maka Allah kirim malaikat menjaga engkau malam sampai pagi. Dibaca pagi, dikirimkan Allah malaikat menjaga sampai malam. Dibaca malam, dikirim Allah malaikat sampai pagi. Idza awaita ila firasyik, kalau engkau mau tidur, faqra ayatal kursi, baca ayat kursi. La yazala alaika minallahi hafizun, maka Allah mengirimkan malaikat hafiz, bukan nama, sifatnya, dia menjaga engkau. Wala yaqrabuka syaitan, kau tidak akan didekati setan. Hatta tusbiha, sampai waktu subuh. Kalau dibaca subuh, dijaga engkau sampai maghrib. Dibaca maghrib, dijaga engkau sampai isya. Dibaca isya, dijaga sampai tahajud. Dibaca tahajud, dijaga sampai subuh. Sadaqaka wa huwa kadzub, dzaka syaitan. Jadi Abu Hurairah ditugaskan menjaga Baitul Mal. Di Baitul Mal ada makanan. Tiba-tiba ada pencuri, ditangkap pencuri ini. Kata dia, tolonglah jangan kau serahkan aku ke Nabi, akan kuajarkan engkau sesuatu. Kalau kau baca ini maka setan tidak akan mendekatimu. Dilaporkan ke Nabi, kata Nabi, sadaqaka, ini seumur hidupnya tak pernah berkata benar. Seumur hidup bohong, bohong, bohong. Sekali inilah dia benar, sekali inilah. Sadaqaka, sekali ini benar. Wahuwa kadzub, dia pendusta. Siapa itu tadi ya Rasulullah? Syaitan. Yang kau tangkap tadi setan. Setan itu ngaku. Oh, setan sendiri mengaku. Pengakuan setan. Setan ngaku, sekarang orang tak ngaku. Hadis 26. Cukup dengan akhir surat Al-Baqarah. Nah, itu yang selalu kita baca, lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Nanti yang merah-merah ini kita baca. Kita baca. Sekarang saya lompat, nanti kita baca dari awal sampai akhir. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Man qara'a hatainil ayataini. Siapa yang membaca dua ayat terakhir? Tapi katanya dua ayat terakhir, kenapa Ustaz ambil tiga? Sebagian riwayat menyebut tiga. Fi lailatin, dibacanya dalam satu malam. Kafatah, cukup. Cukup. Itulah mengapa kadang kita diajak wirid Yasin, Pak Imam mengajak baca ini. Kenapa? Mana dalilnya? Nih dia. Dibacanya malam itu cukup. Cukup. Kau minum ini cukup. Kau makan ini cukup. Kau ngobrol ini cukup. Kau baca ini cukup. Dicukupkan Allah Subhanahu wa taala. 27. Ringan di lidah, berat di timbangan. Kalimatani, dua kalimat. Khafifatani 'alal lisan, ringan di lidah. Thaqilatani fil mizan, berat pada timbangan hari kiamat. Habibatani ila rahmah, Allah suka dan sayang. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Nanti kita baca. Zikir Nabi Ibrahim zikir Nabi Muhammad serentak. Nabi Ibrahim berzikirnya itu, Nabi Muhammad pun juga zikirnya itu. Kapan dibaca Nabi Ibrahim? Ina ulqiya fin nar. Ketika dimasukkan dia ke dalam api, ini yang dia baca. Wa qala Muhammadun. Itu juga yang dibaca Nabi Muhammad ketika orang kafir musyrik mengejek dia. Innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadakum imana. Orang kafir sudah berkumpul, mereka menakut-nakuti kalian, tapi iman bertambah. Apa yang dibaca Nabi? Ini dia. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Kalau ditambah lagi ni'mal maula wa ni'man nasir, bagus. Tapi dalam hadis ini hasbunallah wa ni'mal wakil. Hadis 29. Ala adulluka ala kalimatin min kunuzil jannah. Nabi biasanya kalau mau ngasih sesuatu ditanyanya sahabat. Mau kalian kutunjukkan sesuatu? Mau ya Rasulullah, mau. Apa dia? Apa dia? Nah, ini metode pengajaran juga. Jadi jangan langsung sampaikan, tapi bangkitkan keinginan orang, bangkitkan kemauan dia. Ketika dia sudah mau siap menerima, baru kasih. Ala adulluka ala kalimatin min kunuzil jannah. Mau kalian kuajarkan kalimat dari perbendaharaan surga? Ya Rasulullah, mana dia? Ini dia. La haula wala quwata illa billah. La haula wala quwata illa billah. Hadis 30. Afdalul zikri seafdal-afdal zikir la ilaha illallah. Jadi kalau ada ustaz imam, afdalul zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Bukan hadis. Itu bukan hadis. Karena ada fa'lamnya di situ, afdalul zikri fa'lam. Dalam hadis afdalu dzikri la ilaha, tapi dia mau ngasih tahu. Seafdal-afdal zikir, ketahuilah wahai saudaraku, fa'lam annahu la ilaha illallah. Hadis 31. Satu kalimat tapi 30 balasan. Man shalla alayya salatan wahidatan. Siapa yang berselawat kepadaku satu kali, sallallahu alaihi asyara salawat, dibalas Allah 10 kebaikan. Wa utat anhu asyru khati'at, ditutupi, diampuni, dihapuskan 10 dosa. Wa rufi'an lahu asyru darajat, dinaikkan 10 darajat tingkatan kemuliaan. Itulah dia selawat, nanti kita baca bersama-sama. Hadis 32. Salawat orang yang beriman dari Masjid Raudhatul, dari Masjid Raudhatul Salihin, dibawa ke makam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Inna min afdali ayyamikum yaumal jum'ah. Hari yang paling afdal adalah hari Jumat. Fa'aktsiru, banyak-banyak. Alayya minas salah, banyak-banyak salawat kepadaku, kata Nabi. Fa inna salatakum ma'rudatun alayya, karena salawat kalian itu akan dibawa kepadaku. Sahabat bertanya, kaifa tu'radu salatuna alayka waqad arimta, bagaimana mungkin salawat kami itu dibawa ke makam engkau padahal engkau sudah hancur, berkeping, kena cacing tanah. Nabi menjawab, inna allaha tabaraka wa ta'ala harrama alal ardi ajsadal anbiya. Allah mengharamkan tanah memakan jasad para nabi alaihimus salatu wassalam. Hadis 33. Zikir Nabi Yunus dalam perut ikan. Da'watu zinnun. Zikir Nabi Yunus. Idza'a wa huwa fi batnil hud. Ketika dia berada dalam perut ikan. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Fa innahu lam yad'u biha rajulun muslim. Kalau ada orang yang berdoa dengan bacaan ini, illa stajaballahu lah, maka Allah memperkenankan doanya. Nanti kita baca. Hadis 34. Minta dijauhkan dari 8 kejelekan. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wal ajzi wal kasal wal jubni wal bughl wa dhala'id daini wa ghalabatir rijal. Jauhkan aku dari susah hati, jauhkan dari kesulitan, jauhkan dari sifat lemah, jauhkan dari malas, jauhkan dari pelit, jauhkan dari pengecut, jauhkan dari dililit utang. Tersinggung ni. Jauhkan dari dikuasai orang lain. Datang orang dililit utang, menjumpai Nabi, ya Rasulullah, aku dililit utang ini. Apa doanya? Inilah doa. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wal 'ajzi wal kasal wal bukhli wal jubni wa dhal'i daini wa ghalabati rijal. Tapi ini doa dipahami dengan baik. Coba tengok baik-baik mananya. Hilangkan aku dari malas. Hilangkan dariku penyakit lemah. Hilangkan penyakit pengecut. Maknanya setelah dia berdoa itu bangkit semangat bisnisnya. Bukan berdoa 1000 kali di masjid duduk pangku tangan. Ini nanti membangkitkan kemalasan. 65. Doa Nabi untuk cucunya Sayyidina Al-Hasan dan Sayyidina Al-Husain. Apa kata Nabi? U'idzukuma bikalimatillahit tammah min kulli syaitanin wahammah wa min kulli ainin lammah. Nabi Muhammad membacakan ini untuk Hasan dan Husain. Nabi Ibrahim membacakan ini untuk Ismail dan Ishaq. Dan kita pun pula membacakan ini untuk anak-anak kita. U'izzukuma, aku beri kepada kalian berdua, Hasan Husain, Ismail dan Ishaq. Nanti kita baca sama-sama. Hadis 36. Allahumma aslih li dini, perbaiki agama aku. Wa ismatu amri, agama aku inilah yang menjaga aku. Wa aslih li dunyaya, perbaiki duniaku. Illati fiha ma'asi, di sini aku hidup. Aslih li akhirati, perbaiki akhiratku. Allati fiha ma'adi, karena akhirat tempat aku kembali nanti. Waj'alil hayata ziyadatan li fi kulli khair, kalau kau takdirkan aku harus hidup besok pagi, jadikan kehidupan besok pagi itu sebagai tambahan amal soleh. Waj'alil mauta rahatan li min kulli syar, kalau kau takdirkan aku mati malam ini ya Allah, biarlah kematian ini membuat aku berhenti dari dosa. Kalau kau takdirkan aku hidup besok pagi ya Allah, jadikanlah besok pagi itu nilai jihad, karena aku akan ke Pulau Madura besok pagi. Tapi kalau kau takdirkan aku mati malam ini ya Allah, biarlah mati malam ini istirahat dari dosa. Jadi orang Islam itu dua-duanya baik. Hidup baik, mati baik. Hadis 37. Mohon dijauhkan dari 4. Nah, inilah yang dibaca imam kita tadi. Allahumma inni a'udzubika min arba, jauhkan aku dari 4. Min ilmin la yanfa', jauhkan dari ilmu yang tak bermanfaat. Wa min qalbin la yakhsha', jauhkan dari hati yang tak takut kepada Allah. Wa min nafsin la tashba', jauhkan aku dari nafsu yang tak kenyang. Kurang. Tak mau bersedekah karena kurang banyak. Wa min du'ain la yusma', doa yang tak dikabulkan. Hadis 38. Minta diterangkan. Ini kita perlu penerangan, pencerahan. Karena telinga bisa ditipu dengan suara mikrofon. Mata bisa ditipu dengan Photoshop. Tapi hati yang dipenuhi cahaya tak bisa ditipu. Makanya minta, Allahumma ja'al fi qalbi nura, berikan hati cahaya. Wa fi basari nura, mataku kasih cahaya. Wa fi sam'i nura, telingaku kasih cahaya. Wa an yamini nura, sebelah kanan cahaya. Wa an yasari nura, sebelah kiri cahaya. Wa fauqi nura, atas cahaya. Wa tahti nura, bawah cahaya. Wa amami nura, depan cahaya. Wa khalfi nura, belakang cahaya. Wa ja'alli nura, berikan aku cahaya ya Allah. Minta kepada Allah. Hadis 39. Minta bagikan rasa ke dalam hati. Ada rasa. Rasa itu tolong kau kasihkan sikit aja pun ke dalam hati ini, jadilah ya Allah. Rasa apa yang kau minta? Allahumma qsim lana min khasyiatik, berikan rasa takut dalam hatiku sehingga dengan takut itu aku takut buat dosa. Masukkan dalam hatiku taat sehingga dengan taat itu aku mengejar surga. Masukkan dalam hatiku yakin sehingga dengan yakin itu terasa ringan kematian. Anak mati ringan, harta hilang ringan. Ringan. Kenapa? Karena ada keyakinan dalam hati. Umatina bi asma'ina wa abasarina wa quwatina. Jadikan telingaku, mataku, tenagaku jadi nikmat. Jangan jadi laknat. Karena ada orang sekarang punya telinga, punya mata, punya tenaga, tapi menjadi laknat. Waj'alhul waritsa minna waj'al fa'rana 'ala man zalamana. Orang-orang yang menzalimi kami, yang pernah menganiaya kami, yang pernah mengejek kami, yang pernah mencaci maki kami, maka engkau saja yang layak membalasnya. Tak perlu kita mengajari Allah. Jangan ajari Allah bagaimana cara membalas orang yang pernah menzalimi engkau. Seolah-olah engkau lebih tahu daripada Allah. Serahkan saja kepada Allah. Waj'al sa'rana 'ala man zalamana wansurna 'ala man 'adana. Tolong kami menghadapi musuh-musuh kami. La taj'al musibatana fi dinina. Jangan jadikan musibah dalam agama. Musibah terbesar bukan gunung meletus. Musibah terbesar bukan tsunami. Musibah terbesar adalah musibah agama. Na'udzubillah. La taj'alid dunya akbaru hammina. Jangan jadikan dunia obsesi terbesar. Obsesi cita-cita tertinggi dunia. Jangan sampai. Wala mablagha ilmina. Jangan sampai harga ilmu kami ini dunia. Uang banyak tapi kita tak berharga. Harta melimpah tapi kita tak ada harga di hadapan orang. Tak ada harga kita, dijengkali orang kita. Dah temakan kail pancing orang. La tusallit alaina man la yarhamuna. Jangan sampai kami dikuasai orang yang tak sayang pada kami. Ini hukum sebab akibat. Kalau sudah tertelan dunia, maka pasti dikuasai oleh orang yang tak sayang pada kita. Jangan pernah telan duitnya. Karena kalau kau telan sekali, maka kau pasti akan dikuasai. Itu sudah hukum pasti. Kalau kau makan serangan pajarnya, kau dikuasai. Ambil duitnya, jangan coblos orang. Serahkan untuk menara kita. Hadis terakhir ke-40. Doa yang paling sering dibaca Rasulullah. Apa doa yang paling sering dibaca Rasulullah? Kana aktsaru du'ain nabi. Doa yang paling sering dibaca Nabi, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Halaman 73 ada beberapa hal terkait dengan zikir. Pertanyaan, ada orang baca ayat Quran. Apakah ayat yang dibaca itu ada pengaruhnya ke air? Ini, baca ke air. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Arrahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Ada tak efeknya ke air? Tak ada, itu biasa aja. Ada. Ini dia jawabannya, 73. Jawabannya tadi hadisnya yang sudah dibacakan tadi. Dibacakannya berubah air liurnya menjadi syifa. Wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa syifa. Kami turunkan Al-Quran sebagai obat. 75. Membacakan ayat Quran dihembuskan ke air atau dihembuskan ke badan. Ada tak tuntunannya? Ada. Nih, baca Fatihah halaman 75. Baca ayat kursi, Al-Ikhlas, Rabbil Falak, Rabbin Nas, Tanfusu ala nafsik. Bacakan ke tapak tangan. Tanfusu fa fa. Sesuai dengan, kalau fa dengan fa dibaca, automatically air liur pasti keluar. Tanf. Huruf fa keluar setelah angin keluar. Ambil kapas, letakkan tapak tangan, sebut huruf fa. Kalau anginnya keluar setelah fa, salah. Fa. Kapasnya berembus duluan, baru hurufnya keluar. Menyebut huruf. Tanfus. Kau bacakan air, keluar sedikit air. Yang paling bagus lagi, kalau ada sab'ah, 7 waraqat, 7 daun sidir. Daun sidir, daun bidara. Tak tahu daun bidara, daun sidir. Tak tahu daun sidir, daun bidara. Tulis di Google tuh daun bidara, enter. cari di tempat jual-jual jual-jual tanaman, tanya ada pohon bidara, Bu. Ambil 7 giling. Giling masukkan ke air, mandikan ke orang yang kerasukan setan. Ustaz, suami saya tak mau sholat, mandikan. Madquqah, madquqah yang ditumbuk. Tsumma istahmamta biha, lalu kemudian dimandikan. Nah, ini jadi ada efeknya. Halaman 77. Bagaimana kalau dituliskan? Ambil pena, pena, tulis. Allahu la qayyum la ta'khudhu sinatun wa la nawm. Lalu digulung. Masukkan ke air. Atau di mangkok. Mangkok putih, tulis sebagai spidol. Allahu qayyum la ta'khudhu sinatun wa la nawm. Keluar, lalu dituangkan air ke dalam. Diminum. Ada tak efeknya? Ini dia. Wa yuzkaru halaman 77. Wa yuzkaru an ibni Abbas. Diriwayatkan dari Abdullah bin Abbas, annahu amara, dia memerintahkan, kata Abdullah bin Abbas, uktub, tulis, limra'atin ta'assara 'alaiha, perempuan yang susah melahirkan anak, tuliskan ayat, ayat Quran, ayat kursi, qul huwallahu ahad, Fatihah, itsrum atharun minal Quran, summa yusal, dimandikan airnya, mandikan, siramkan, lalu diminumkan. Abdullah bin Abbas, lengkap dalil-dalil. Halaman 78. Bagaimana dengan orang yang berzikir kuat-kuat? La ilaha illallah. La ilaha illallah. Kata Imam Suyuti. Imam Suyuti ini ahli hadis. Hafalan hadisnya 200 ribu hadis. Apa kata dia? Halaq zikir. Lingkaran-lingkaran zikir. Wal jahru bihi. Berzikir jahar fil masajid, di masjid, wa raf'us saut, mengangkat suara, bit tahlil, tahlil la ilaha illallah, la ilaha illallah, hal dzalika makruh? Apakah makruh itu? Apa kata dia? Masjid Radhatul Salihin hari Jumat masih zikir kuat-kuat lagi. Afdhalu dzikri fa'alam annahu la ilaha illallah. La karahata, tidak makruh. Fi syai' sikit pun tidak. Waqad waradat ahadis, banyak hadis. Taqtadi hadis, bukan hadis. Ahadis, hadis. Taqtadi istihbab al-jahri bidzikri, yang menunjukkan dianjurkan. Istihbab dianjurkan berzikir jahar. Wa ahadis, ada juga hadis-hadis taqtadi istihbab al-israr. Ada juga hadis mengatakan zikir sir. Ada kalanya jahar, ada kalanya sir. Wal jam'u bainahuma, maka dikombinasikan antara kedua hadis-hadis ini, kedua model macam hadis ini, yakhtalif biikhtilafil ahwal wal ashkhas. Mungkin yang ini cocoknya zahar, ini jahar, yang ini cocoknya sir. Kama jama'an Nawawi, sebagaimana Imam Nawawi sudah mengkombinasikan hadis bistihbabil jahar biqiraatil Quran wal waridah bistihbabil asrar. Oleh sebab itu maka kedua-duanya ada dalilnya. Pendapat Syekh Abdul Wahab Sya'rani, apa kata beliau? Yajibu 'alal murid, seorang murid, murid, orang yang punya keinginan kuat berzikir. Al-jahru bizikri, hendaklah dia berzikir jahar kuat-kuat. Biquwatin tamah, sekuat-kuatnya. Bihaithulah yabqa minhu, sampai-sampai illa wayahtazzu, bergoncang min fauqi ra'sihi, dari atas kepala sampai ila isba'i qadamaihi, sampai ujung jari kakinya bergetar. La ilaha illallah, la ilaha illallah, bergetar dari ujung rambut sampai isba' qadamaihi, ujung jari jemari kaki. Lalu bagaimana dengan ayat halaman 80? Bagaimana dengan ayat ini? Ayat jelas. Wadhkur rabbaka fi nafsika, sebutlah Tuhanmu dalam dirimu. Jangan kuat-kuat. Tak boleh kuat-kuat. Ini ayatnya jangan kuat-kuat. Jawabannya ada 3, kata Imam Suyuti. Pertama, ayat ini surat Al-A'raf, surat Al-A'raf turun di Makkah. Di Makkah tak boleh zikir kuat-kuat karena takut ditangkap Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sufyan dan abu-abu lain yang ada di Makkah. Tapi di Raudhatul Shalihin tak ada. Zikir dah kuat-kuat. Dua, bahwa ini adalah ketika ada orang baca Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tiba-tiba orang zikir kuat situ. La ilaha illallah, tak boleh. Karena wa idza quri'al Quran, kalau ada orang baca Quran, fasnami'u lahu. Dengar baik-baik. Tiga, bahwa zikir sir ini wadhkur rabbaka fi nafsika, sebutlah Tuhanmu dalam dirimu pelan-pelan, itu khusus untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena dia sudah selamat dari waswasah bisikan setan, sedangkan kita disuruh zikir jahar untuk mengusir waswas setan. Habis. Penutup halaman 85. Jam 4 sore sampailah kami di kota Madinah. Jam 4 sore belum sampai Madinah, 2 jam lagi baru sampai. Buku ini pun selesai, selesai siap ditulis. Lalu kemudian terpikir saya untuk, oh nanti kalau sampai di Pekanbaru dicetak, paling tidak untuk amalan saya pribadi, maka dibuat sampulnya keras supaya tidak bengkok-bengkok. Lalu kemudian dibuat merah supaya yang hitam-hitam itu fadilahnya, yang dibaca yang merah-merahnya saja. Kalau di fotokopi Pak Ustaz, ada fotokopi warna. Profil penulis, profil penulis ini tak perlu dikenalkan lagi. Profil penulis orang sudah tahu. Tapi ada beberapa komen di, ada beberapa komen di YouTube saya baca, YouTube sama Instagram sama Facebook, ditulisnya di situ, jangan dengarkan Ustaz pelawak. Jangan dengarkan Ustaz pelawak. Hai yang mengatakan saya Ustaz pelawak, kira-kira ada tak Ustaz pelawak di Indonesia ini yang bukunya setebal ini? Ada? Ada situ komen dari orang Indonesia. Malaysia ada satu, setiap ceramah saya di komennya pelawak, pelawak gitu deh, pelawak. Kalau mau serius sama saya, bisa kita kaji. Ini tesis S2 saya, hampir 300 halaman. Pakai bahasa Arab, bukan Arab Melayu, bahasa Arab asli. Disidangkan di depan orang Arab. Jadi kalian yang mau serius-serius, datanglah kalau mau serius. Judulnya Rijalul Muwatta was-Sahihain alladzina dha'afahum an-Nasa'i fi kitab ad-du'afa wal-matrukin jam'an wa dirasatan. Mau ngaji pakai bahasa Arab bisa. Karena saya 10 tahun dosen kelas internasional, mengajar pakai bahasa Arab. Khutbah Jumat pakai bahasa Arab. Ada. Kok sombong kali Ustaz malam ini? Aku tak perlu menjelaskan diriku pada sahabatku karena mereka mencintai aku, dan aku tak perlu menjelaskan diriku pada musuhku karena tak akan berpengaruh pada cara pandang mereka terhadap aku. Tapi aku perlu bercerita supaya anak cucu tahu. Jangan sampai nanti ada orang ngejek anak cucu saya, atuk kau pelawak. Sedang melawak aja saya segini kitab saya. Bagaimana kalau saya serius? Apa beda yang ini sama yang ini? Yang ini saya nulis, yang ini orang lain menulis tentang saya. Orang yang cerdas itu diperhatikannya ceramah saya, ditulisnya jadi buku, dan saya izinkan cetak banyak-banyak jadi buku. Inilah orang-orang yang nulis ini, dia hadir ketika pembagian akal sehat. Ini buku tanya jawab kurban paling tipis 33. Bukan saya menulis sendiri. Saya menulis abang-abang saya, Dr. Mustafa Umar, Dr. Mashuri, Dr. Fulan. Saya tanya, "Bang, gini-gini ya, Bang ya?" "Ya." "Bang, gini-gini ya, Bang ya?" "Ya." "Eh, setuju ya, Bang ya?" "Ya." Jadi dia mengangguk. Ini 99 tanya jawab salat. 37 masalah populer. 32 khutbah. Naskah khutbah. Ini buku terjemah. Jakarta cetak. Bukan Pekanbaru. Cetak. Al-Kausar. Ini 101 Jakarta. Ini 15 terjemah. 15 surat Jakarta. 55 Jakarta. Sejarah agama Yahudi Jakarta. Semua ada saatnya Jakarta. Ini barulah orang lain menulis tentang saya. Islam itu indah, kata mereka tentang sesama. Nah, ini mahasiswa. Mereka adalah korban dari konflik dulu, konflik berdarah di Kalimantan. Lalu kemudian ada seorang alumni sahabat saya Al-Azhar Mesir membeli tanah di Yogyakarta. Diambil anak-anak korban konflik ini, pagi kuliah, sore mendengar ceramah, malam jual bakso. Pagi kuliah sekolah, sore dengar ceramah, ditulis mereka. Ulang balik, tulis balik. Jadi bu, pas saya datang ke Jogja, datang mereka minta tanda tangan, saya sign, cetak untuk biaya hidup, biaya sekolah. Mereka kreatif. Berapa buku nih? Orang Jogja dari Jawa, 1, 2 dari Sulawesi, Makassar dari Kalimantan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alhamdulillah tidak satu pun orang Pekanbaru. Untuk anak-anak khususnya yang gambar karikatur. Jadi itulah malam ini terakhir. Mari kita baca yang berwarna merah. Yang tak nampak warna merah, ikut aja yang saya baca. Ikut baca. Astaghfirullahalazim. Oh, tunggu dulu. Yang punya HP, matikan kontaknya supaya ketika direkam nanti jangan ada orang nelpon putus. Matikan, direkam. Yang kita baca ini, saya tak ada ngomong, nanti baca terus sampai rekam. Nanti kalau ada saudara yang sakit, kerasukan setan, diopname, atau kita susah membaca pagi petang, kita dengar. Berhentilah mendengar dangdut, R&B, reggae, kembalilah mendengar. Nah, jadi rekam dari awal sampai akhir. Astaghfirullahaladzim. الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد

Jadi kalau habis subuh dibaca yang merah saja 12 menit. Habis maghrib, habis asar bisa. Tidak bisa habis asar karena pulang kerja, habis maghrib. Habis maghrib juga sibuk, habis isya. Habis isya sibuk juga, mau tidur malam. Tak juga bisa membacanya, dengar saja. Rekaman tadi MP3 dengar. Mau tidur malam, mendengar pun tak juga bisa, mati saja. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf segala kesilapan dan kekhilafan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit tariq. Waffaqana Allah lima uhibbu wa yardah. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillah rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.